Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam amma ba'd. Insyaallah kita melanjutkan pembahasan yang kemarin yang terakhir tentang maf'ul bi. Sampai pada penjelasan tentang i'rabnya dari contoh-contoh yang ada. Yakni pada dhamir muttasil. Ya, dhamir muttasil yang sebagai maf'ul bi. Kemarin sudah dijelaskan pada contoh borobani dan borobana tentang i'rabnya. Sekarang yang berikutnya, borobaka, dia memukulmu. Boroba fi'lun madin. Boroba adalah fi'il madhi mabniyun 'alal fathhi, mabni dengan fathah. Al-kafu dhamirun muttasilun mabniyun 'alal fathhi fi mahalli nasbin. Kafnya adalah dhamir muttasil mabni dengan fathah pada tempat nasab. Boroba ki, boroba fi'lun madin, fi'il madhi, al-kafu dhamirun muttasilun mabniyun 'alal kasri fi mahalli nasbin. Dhamir muttasil mabni dengan kasrah pada tempat nasab. Mal farqu baina borobaka wa borobaki? Apa perbedaan antara borobaka, kafnya di fathah, wa borobaki dengan kaf yang dikasrah? Borobaka al-madrubu muzakkarun. Pada borobaka, kafnya yang di fathah, yang dipukul adalah muzakkar, laki-laki. Jadi kaf yang di fathah ini untuk muzakkar, laki-laki. Wa borobaki al-madrubu mu'annathun. Pada kalimat borobaki, bermerkaf yang dikasrah tersebut, al-madrubu mu'annathun, yang dipukul itu adalah perempuan. Jadi kaf yang dikasrah itu untuk mu'annath, untuk perempuan. Berikutnya, borobakuma. Boroba fi'lan ma'udin. Boroba adalah fi'il ma'udi. Al-kafu dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Kafnya adalah dhamir muttasil mabni dengan dhammah pada tempat nasab sebagai maf'ul bih. Wal mimu wal alifu alamatut tasniyati. Mim dan alifnya adalah tanda tasniyah, tanda untuk musanna, menunjukkan jumlah dua. Hal barabakuma lirrijali am linnisai? Apakah borobakuma, maksudnya kuma di sini, untuk laki-laki ataukah untuk wanita? Ya, dhamir kaf yang disertai mim dan alif, apakah ini untuk laki-laki ataukah untuk wanita? Lahuma jami'an, untuk keduanya, semuanya. Untuk laki-laki dan untuk wanita, semuanya, untuk perempuan, semuanya. Ai lirrajulaini walil mar'ataini, yakni untuk dua orang laki-laki dan dua orang perempuan. Fatukhatibu imrataini, maka ya, misal engkau berbicara pada dua orang perempuan. Fataqulu lahuma, lalu engkau katakan pada keduanya, dorabakuma zaidun, Zaid memukul kalian berdua. Ini kalian berdua di sini dua orang perempuan. Fatukhatibu rajulaini, engkau berbicara pada dua orang laki-laki. Fataqulu lahuma, lalu engkau katakan pada keduanya, dharabakuma zaidun, Zaid memukul kalian berdua. Pada dua orang laki-laki. Jadi sama. Ya, idzan dharabakuma lil musanna. Jadi dharabakuma ini untuk musanna, untuk dua orang, al mudzakkari wal muannasi, baik muzakkar maupun muannas. Jadi dhamir untuk musanna yang menunjukkan jumlah dua ini sama antara mudzakkar dengan muannasnya. Yang membedakan ya nanti siyaqul kalam, ya, konteksnya, maknanya ataupun lafadznya sama, dhamir untuk musanna antara mudzakkar dengan muannas. Yang berikutnya, barabakum, baraba fi'lan madin, al-kafu, baraba fi'l madi, wal-kafu, kafnya, dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi, kaf adalah dhamir muttasil, mabni dengan dhamma, fi mahalli nasbin, pada tempat nasab, maf'ulun bihi, sebagai maf'ul bih, wal-mimu alamatu jam'i dhukuri, mim, ini sebagai tanda jama' mudhakkar. Baraba kunna, baraba fi'lan madin, fi'l madi, mabniyun ala al-fathai, mabni dengan fathah. Wal kafu, kafnya, dhamirun muttasilun, adalah dhamir muttasil. Mabniyun ala dhammi, mabni dengan dhammah, fi mahalli nasbin, pada tempat nasab, maf'ulun bihi, sebagai maf'ul bih. Wan nunu alamatu jam'il inasi, dan nunnya adalah tanda untuk jamak mu'annas, jamak perempuan. Ini, jadi yang dhamir itu hanya kafnya saja. Pada borobaka, borobaki, borobakuma, borobakum, dan borobakunna yang menjadi bomir adalah kafnya. Hanya kaf itu saja. Adapun mim, nun, atau tadi mim dan alif itu sebagai tanda untuk menunjukkan jenisnya ataupun jumlahnya. Yang berikutnya, borobani lil mutakallimi. Borobani untuk mutakallim, pembicara. Borobana lil mutakallimi wa ma'ahu ghairuhu. Borobana dhamirna ini untuk mutakallim dan bersama yang lainnya atau jamak. Mutakallim bersama yang lainnya atau mutakallim jamak. Artinya banyak. Au atau ini ya, al-mu'adzimi nafsahu, yang mengagungkan dirinya. Jadi penggunaan dhamir na atau dhamir nahnu ini ada dua. Untuk mutakallim wa ma'ahu ghairuhu, mutakallim bersama dengan yang lain. Ini yang pertama. Yang kedua, mu'azzim nafsahu. Ya, yakni yang mengagungkan dirinya. Jadi untuk menunjukkan keagungan dirinya. Ini menggunakan dhamir na atau nahnu. Jadi tidak mesti na ataupun nahnu ini bermakna jamak. Tidak mesti. Ya, tidak mutlak. Ya, bisa ini memang ini digunakan untuk mufrad, untuk satu, tetapi dengan tujuan untuk mu'azzim nafsahu, untuk mengagungkan dirinya. Ini yang perlu difahami ya. Baik. Yang berikutnya seperti dalam kebanyakan ayat di mana Allah menyatakan dengan dhamir na atau dhamir nahnu, itu tidak menunjukkan berarti Allah jamak, Allah banyak, tetapi di situ Allah untuk menunjukkan keagungan dirinya. Ini yang ya, mu'azzim nafsahu, mengagungkan dirinya. Ini yang mungkin tidak banyak diketahui ya, menganggap na ataupun nahnu itu untuk jamak, padahal tidak mesti. Ini bisa digunakan untuk mu'azzim atau ta'zim nafsahu. Yang berikutnya, dorabaka lil mukhatabi, dorabaka untuk mukhatab. Ya, satu orang laki-laki yang diajak bicara. Ya, makna dari mukhatab. Ya, dorabaki lil mukhatabati, untuk mukhatabah. Satu orang perempuan yang diajak bicara. Dorabakuma lil mukhatabaini, awil mukhatabataini. Dorabakuma untuk dua mukhatab laki-laki atau dua mukhatab perempuan. Durabakum lil mukhatabin, ya. Durabakum untuk mukhatabin jamak, ya, laki-laki. Wa durabakunna lil mukhatabati, untuk mukhatab jamak perempuan. Yang berikutnya, durabahu lil mufradil mudzakkaril ghaibi. Dhamir ha pada durabahu untuk mufrad mudzakkar ghaib. Ya, mufrad jumlahnya satu, mudzakkar laki-laki, ghaib, ya, yang tidak hadir atau yang dibicarakan atau orang ketiga. Baraba fi'lan madin, fi'il madi mabniyun 'alal fathhi, mabni dengan fathah. Wal ha'u, ha'nya, dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi, adalah dhamir muttasil mabni dengan dhammah, fi mahalli nasbin, pada tempat nasab, maf'ulun bihi, sebagai maf'ul bih. Barabaha, baraba fi'lan madin, baraba adalah fi'il madi mabniyun 'alal fathhi, mabni dengan fathah. Waha dhamirun muttasilun, ha adalah dhamir muttasil, mabniyun ala sukuni, mabni dengan sukun. Fi mahal dinashbin, pada tempat nasab. Maf'ulun bihi, sebagai maf'ul bih. Baraba huma, baraba fi'lan madin, mabniyun ala al-fathi. Baraba fi'l madi, mabni dengan fathah. Walha, ha, bamir ha, afwan. Walha'u, bamir ha, bamirun mutasilun, adalah bamir mutasil. Mabniyun ala dhammi fi mahalli nasbin maf'ulun bihi, mabni dengan dhammah pada tempat nasab sebagai maf'ul bih. Wal mimu wal alifu, mim dan alif, alamatu tasniyatin, adalah tanda tasniyah, tanda untuk musanna. Baraba huma, jadi yang dhamir hanya ha-nya saja. Ha itu dhamir. Adapun mim dan alif itu sebagai tanda musanna. Ini yang lebih sahih. Demikian, jadi bukan dhamir huma, atau yang tadi juga bukan dhamir kuma, dhamir kum, bukan kunna, tapi kaf, atau di sini ha, ini yang dhamir. Yang berikutnya, barabahum, baraba fi'lan madin, mabniyun ala al-fathai, baraba fi'l madin, mabni dengan fathah. Wal ha'u, ha'nya, dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi, adalah dhamir muttasil, mabni dengan dhammah, fi mahal dinasbin, pada tempat nasab. Maf'ulun bihi, sebagai maf'ul bih. Wal mimu alamatu jam'i dzukuri, mimnya ini sebagai tanda jama' muzakkar. Darabahunna, daraba fi'lan madin, mabniyun ala al-fathai. Daraba fi'l madi, mabni dengan fathah. Wal ha'u, ha'nya, dhamirun muttasilun mabniyun ala dhammi, adalah dhamir muttasil, mabni dengan dhammah. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi, pada tempat nasab sebagai maf'ul bih. Wan nunu alamatu jam'il inasi, nun adalah tanda untuk jamak muannas, jamak perempuan. Ini, jadi ha ini dhamirnya. Adapun yang sesudahnya seperti mim, nun, atau yang sebelumnya tadi mim dan alif, ini sebagai tanda-tanda untuk jamak mudzakkar atau jamak muannas, ataupun untuk tasniyah pada mim dan alif tadi. Ini. Hadhihi dhamairu al-muttasilu al-muttasilatu, dhamir-dhamir muttasilah ini, tanqasimu ya, tanqasimu ila thalathati aqsamin, terbagi menjadi tiga macam. Lil mutakallimi, untuk mutakallim. Wal mukhatabi, untuk mukhatab. Wal ghaibi, untuk ghaib. Ya, untuk mutakallim, mukhatab dan ghaib. Al-mutakallimu ithnani, untuk yang mutakallim itu ada dua. Dorobani wa dorobana, yaitu dhamir ya dan dhamir na. Wal mukhatabu, adapun yang mukhatab, khamsatun, ada lima. Wal ghaibu khamsatun, yang ghaib juga ada lima. Fal jami'u al-ana ithna asyara, maka semuanya sekarang ada 12. Ya, mutakalim ada dua, dorobani, dorobana, mukhatab ada lima, dorobaka, dorobaki, dorobakuma, dorobakum, dorobakunna. Ghaib juga ada lima, dorobahu, dorobaha, dorobahuma, dorobahum, dan dorobahunna. Jadi semuanya ada 12. Ini yang muttasil. Dhamir-dhamir muttasil yang menjadi maf'ul bih. Ya, fi mahalli nasbin, pada tempat nasab. Ada 12 ini. Kemudian, sesudah mu'alif menyebutkan yang muttasil, beliau kemudian menyebutkan yang munfasil untuk dhamir-dhamir yang sebagai maf'ul bih. Al-munfasilu, yang munfasil, dhamir munfasil. Yaqulul mu'allifu, mu'allif menyatakan, innaha aydan ithna asyara, bahwa dhamir munfasil yang sebagai maf'ul bih ini juga ada 12. Ya, jumlahnya sama, ada 12. Muttasil 12, munfasil juga 12. Wahiyya, yakni, iyaya. Ini semakna dengan ana. Artinya sama. Bukan artinya kepada saya. Jadi, dalam arti, dalam terjemahan, tidak ada secara asal ya, tidak ada kata kepada, tidak. Tapi iyaya artinya ya saya. Semakna dengan ana. Iyana, semakna dengan nahnu. Seperti itu ya. Jadi artinya sebenarnya aslinya sama. iyaya itu kami, iyaya itu saya, iyana kami, seperti itu. Wa iyaka engkau atau anta, wa iyaki engkau seorang perempuan, ya, seterusnya demikian ya. Wa iyakuma, wa iyakum, wa iya, ini terlewatkan satu ya. Wa iyakunna, wa iyakum, kemudian wa iyakunna, kemudian baru wa iyahu, wa iyaha, wa iyahuma, wa iyahum, wa iyahunna. Ya mungkin menulisnya yang terlewatkan. Jadi sesudah iyakum ada iyakunna. Ini. Hadhihi ad-dhamairul munfasilatu hiya aidan 12. Dhamir-dhamir munfasilah ini juga ada 12. Isnani lil mutakallimi, dua untuk mutakallim, yakni iyaya wa iyana. Wa khamsatan lil mukhatabi, dan lima untuk mukhatab, yakni iyaka wa iyaki wa iyakuma wa iyakum wa iyakunna. Wa khamsatan lil ghaibi, dan lima dhamir untuk ghaib, yakni iyahu, iyaha, iyahuma, iyahum, dan iyahunna. Jadi semuanya ada 12. Ini. Kemudian penjelasan dari dhamir ini oleh Asy-Syaikh. Iyaya taqulu, engkau katakan, misalnya darabta iyaya. Kalau artinya ya engkau memukul saya. Dorobta, engkau memukul, iya ya saya. Ayyuhuma akhsaru, mana yang lebih ringkas dari tadi dorobta iya ya dengan dorobtani. Dorobtani artinya sama, engkau memukul aku, tetapi dhamir yang digunakan berbeda. Dorobtani dengan ya, am ataukah dorobta iya ya. Kelanjutannya ya, am dorobta iya ya, ataukah dorobta iya ya. Di sini dhamir yang digunakan adalah iya ya. Mana yang lebih ringkas, dorobtani dengan ya ataukah dorobta iya ya? Jawabannya dorobtani ya, karena hanya dengan ya saja, hanya dengan satu huruf saja lebih ringkas daripada iya ya. Lafadznya lebih ringkas, dorobtani ya. Wa idza amkanal ityanu bil muttasili. Nah, dari ini jika memungkinkan mendatangkan dhamir yang muttasil, imtana'a al ityanu bil munfasili, maka terhalang untuk mendatangkan yang munfasil. Jika memungkinkan mendatangkan dhamir yang muttasil, maka terhalang mendatangkan dhamir yang munfasil. Fala yasihu an naqula, maka tidak benar, tidak boleh kita mengatakan dorobta iyaya. Kenapa? Karena memungkinkan untuk mendatangkan yang muttasil, yakni dengan ya. Karena ini bisa, ini mungkin, dengan mendatangkan ya, dengan mendatangkan yang muttasil, maka tidak boleh mendatangkan yang munfasil, sehingga tidak boleh mengatakan dorabta iya ya. Ini ya. Idzan kaifa aqulu, jadi bagaimana aku katakan kalau menggunakan yang munfasil tidak boleh dalam bentuk kalimat yang semacam ini dorabta iya ya, di situ yang digunakan yang muttasil, lalu bagaimana tentang yang munfasil? Qaddim iya ya, dahulukan iya ya, dahulukan letak dari iya ya daripada fi'ilnya. Fataqulu ya, fataqula iya ya dorabta, sehingga engkau akan mengatakan iya ya dorabta. Iya ya didahulukan, diawalkan, mendahului fi'ilnya. Karena kalau dia diletakkan sesudah fi'ilnya tidak boleh, tadi sudah dijelaskan. bisa ditentangkan yang munfasil, yang muttasil, maka dia tidak boleh. Lantas ya didahulukan supaya itu bisa, supaya boleh. Maka didahulukan seperti ini menjadi iyaya dorobta. Ya. Walidzalika naqulu, oleh karena itu kita katakan ad-dhamirul muttasilu aduwu. Aduwu dhamiril munfasili. Dhamir muttasil adalah musuh dari dhamir munfasil. Maksudnya la yajtami'ani abadan. Keduanya tidak pernah bertemu selama-lamanya. Ya. Yaqulu. Dia katakan, maksudnya dijelaskan di sini ya. Ad-dhamirul muttasilu lid-dham begini. Yaqulu ad-dhamirul muttasilu. Dhamir muttasil berkata lid-dhamiril munfasili, kepada dhamir munfasil. Ya, untuk menjelaskan tadi ya, adu atau la yajtami'ani abadan di sini diumpamakan dengan seperti ini. Jadi dhamir muttasil berkata kepada dhamir munfasil. Apa perkataan dhamir muttasil kepada dhamir munfasil? Kullu mahallin yasluhu laka fa innahu la yasluhu li. Setiap tempat, ya, kullu mahallin, setiap tempat yang bisa untukmu, ya, setiap tempat yang bisa kamu tempati, bisa ditempati untukmu, fa innahu la yasluhu li, maka sungguh dia, tempat itu tidak boleh untuk saya, tidak boleh bagi saya. Ya, kalau tempat itu sudah boleh, sudah untukmu, ya sudah, itu tidak boleh bagi saya, untuk kamu, untuk dhamir munfasil, tidak boleh untuk dhamir muttasil. Fayaqulu dhamirul munfasilu lahu, lalu dhamir munfasil, ya, dhamir munfasil berkata kepadanya, kepada dhamir muttasil, membalas ucapan dhamir muttasil tadi, wa ana kadzalika, dan aku juga demikian. Kullu makanin yasluhu li fa innahu la yasluhu laka. Setiap tempat yang bisa untukku, setiap tempat yang boleh untukku, untuk aku tempati, maka sungguh dia itu tidak boleh, tidak bisa untukmu, tidak bisa engkau tempati. Ini. Setiap tempat yang di situ bisa untuk dhamir munfasil, maka tidak boleh digunakan untuk muttasil. Atau sebaliknya, setiap tempat yang di situ bisa untuk muttasil, maka tidak boleh digunakan untuk yang munfasil. Sehingga tadi dikatakan ini adu, ya, musuh. Dalam sisi, dari sisi ini, karena tidak bisa bertemu keduanya dalam satu tempat selama-lamanya. Ini, jadi satu tempat ya milik salah satu, apakah itu muttasil ataukah munfasil itu. Wa hadza ablaghu min qawli syairi, dan ini yang lebih baligh, lebih sampai ya, tingkatannya dari ucapan seorang penyair. Ka'anni tanwinun wa anta idhafatun. Fa'ina tarani la tahillu makani. Seolah-olah aku ini tanwin dan engkau itu idhofah. Maksudnya mudhof. Aku ini tanwin dan engkau itu idhofah, yakni menjadi mudhof. Fa'ina tarani, maka dimanapun engkau melihat aku, la tahillu makani, engkau tidak akan menempati tempatku. Jadi tanwin dengan mudhof tidak akan pernah bertemu, artinya isim yang tanwin dia tidak menjadi mudhaf. Demikian pula sebaliknya, isim yang sudah menjadi mudhaf tidak akan pernah ditanwin. Jadi antara tanwin dengan mudhaf tidak akan pernah bertemu. Kalau sudah kalau dia tanwin, ya tanwin, tidak menjadi mudhaf. Atau kalau isim itu sudah menjadi mudhaf, punya mudhaf ilaih, ya dia tidak tanwin lagi. Jadi tidak pernah bertemu antara tanwin dengan idhofah. Ini penjelasan tentang dhamir munfasil tadi. Al-i'rabu ala iya faqat. Adapun dalam hal i'rab, pada dhamir munfasil itu hanya pada lafad iya, itu saja. Jadi dhamir munfasil yang 12 ini, iya, ya, iyana, dan seterusnya, sampai iya hunna, i'rabnya itu hanya pada lafaz iya. Itu saja. Ya, fanaqulu, sehingga kita katakan iya ya dorabta. Ya, i'rabnya bagaimana? Iya, dhamirun munfasilun. Jadi pada iya, ini dhamir munfasilnya di sini. Pada lafaz iya. Dhamir munfasil, mabniyun 'ala sukuni, mabni dengan sukun. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi, pada tempat nasab sebagai maf'ul bih. Wal ya'u, adapun ya'nya, lil mutakallimi, untuk menunjukkan mutakallim. Ya, dhamirnya hanya iya, adapun ya'nya itu untuk menunjukkan mutakallim. Ya, au qul, atau katakan, al ya'u harfun dalun 'alal takallumi. Ya itu adalah huruf yang menunjukkan pada mutakallim. Jadi pada dhamir munfasil yang merupakan dhamir itu hanya iya, itu saja. Adapun ya atau na atau kaf atau ha itu huruf atau kata yang menunjukkan pada mutakallim atau pada mukhatab atau pada ghaib. Ini. Jadi yang di i'rab hanya iya itu. Itu saja. Tidak semuanya, tidak iya ya, iyaka, iyahu, tidak seperti itu, tapi hanya iya. Ini dhamir munfasil. Ini. Jadi seperti tadi ya, berkebalikan dengan yang muttasil. Kalau muttasil pada ya-nya, pada na, pada kaf, pada ha, tapi yang munfasil bukan itu dhamirnya. Justru pada iya itulah yang dhamir munfasil yang sesungguhnya. Ini. Ini penjelasan dari Asy-Syaikh tentang dhamir munfasil. Baik. Dan tadi penggunaannya itu berada di awal kalimat sebagaimana dicontohkan tadi. Yang jelas tidak sama dengan muttasil, berbeda tempatnya. Baik. Ini dulu untuk penjelasannya. Nanti yang berikutnya ada pertanyaan-pertanyaan, insyaallah kita lanjutkan ba'da salat. Wallahu a'lam. Subhanakallah hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa insyaallah kita lanjutkan pembahasannya. Tadi sudah selesai pembahasan atau penjelasan dari Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala tentang dhamir-dhamir muttasil dan dhamir-dhamir munfasil yang kedudukannya sebagai maf'ul bih sehingga disebut sebagai dhamir nasab. Baik. Sebelum dilanjutkan pada pertanyaan-pertanyaan, ada yang ditanyakan dari ini? Itu dhamir yang munfasil tetapi pada kedudukan rofa, yakni sebagai mubtada. Sama munfasilnya tetapi berbeda i'rabnya, berbeda kedudukannya. Jadi baik yang muttasil maupun yang munfasil itu nanti ada yang rofa dan ada yang nasab sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat. Ya, kalau yang ana, anta, antum, huwa ini dhamir munfasil yang rofa. Jadi dhamir kalau dirinci, diuraikan seperti ini, dhamir rofa, kemudian munfasil, ya, munfasil. Ini contohnya seperti ana, anta, huwa, nahnu, hiya. Ini dhamir rofa munfasil. Ya, kedudukannya sebagai dalam kalimat ya, sebagai mubtada. ya, sebagai mubtada. Ini dhamir raf'i al-munfasil. Kemudian dhamir rafa', sama rafa' tapi muttasil. Ya, muttasil. Contohnya barabtu taknya ini. Ini dhamir rafa', tapi dia yang muttasil karena tidak bisa diletakkan di awal. Dia bersambung dengan kata yang lain di akhir. Ya. Maka dia muttasil, tapi dia rafa' karena sebagai apa ya di sini? Fa'il. Ya, kalau ini mubtada. Barabtu, darabta, darabti, ya. Borobu, ya. Ini dhamir rafa' muttasil. Kemudian yang berikutnya dhamir nasab. Ya, mun fasil. Ya, mun fasil, muttasil, ini mun fasil lagi. Mun fasil. Apa? Ini tadi. Iya, ya. Iyaka, iyahu, dan seterusnya. Ini dhamir nasab mun fasil. Jadi mun fasil diletakkan di awal kalimat, kemudian dia nasab karena sebagai maf'ul bih. Ya, ini. Kemudian dhamir nasab muttasil. Ya, muttasil. Contohnya barobaka, barobani, barobahu, ini. Jadi dari sisi i'rabnya ataupun kedudukannya ada dhamir rafa' atau dhamir nasab. Dari sisi lafadznya ada yang munfasil masing-masing, ada yang muttasil. Ini. Satu lagi nanti dhamir jar. Kalau dhamir jar itu hanya yang muttasil. Dhamir jar tidak ada yang munfasil. Jadi hanya yang muttasil saja. Dhamir jar seperti ada huruf jar fihi, fika, atau alaihi, alaika. Nah, ini dhamir jar. Ya, yang kelima ya. Dhamir jar. Nah, jar ini hanya yang mutasil saja. Ya. Tidak ada jar yang munfasil. Tidak ada. Hanya yang mutasil saja untuk yang jar. Iya. Tidak ada yang lain, hanya ini. Iya itu saja. Ini penanda. Ya. Jadi sesudah iya itu penandanya untuk mutakalim atau mukhatab atau ghaib, itu penandanya, penunjuknya. Tapi dhamirnya hanya iya ini saja sebenarnya. Di mana dia enggak punya makna? Ya maknanya sama kalau iya ya, kalau iya ya semuanya ya sama maknanya sama dengan ana. Tapi kalau hanya iyanya saja ya ya belum lengkap maknanya. Untuk makna lengkap dengan penunjuknya tadi untuk siapa? Karena dhamir kan untuk mutakalim atau mukhatab atau ghaib. Kalau penunjuknya salah satu tidak ada ya belum lengkap secara makna ya, belum lengkap. Jadi ada sisi makna tapi juga ada sisi i'rab seperti itu. Untuk i'rab yang di'rab hanya iya. Tapi untuk makna supaya jelas siapa yang dimaksud harus ada penandanya ini. Kalau hanya iya, ya siapa yang dimaksud? Apakah mutakalim atau mukhatab atau ghaib harus jelas. Maka ditambahkan penanda ini. Ada lagi yang ditanyakan? Ini ya, jadi ada kalau dirinci ada 5 ini terkait dengan i'rab dan jenisnya mutasil atau munfasilnya. Kita lanjutkan as'ilatun, pertanyaan-pertanyaan. Ya. A'rib a'taitu kunna, i'rabkan. Contoh kalimat ini a'taitu kunna. A'ta fi'lun madin, fi'il madi mabniyun 'ala sukuni, mabni dengan sukun. Ya, a'ta ya. Ini mabni dengan sukun atau a'taitu, ya, a'taitu itu mabni dengan sukun pada ya-nya. Litisalihi bi dhamiri raf'il mutaharriki, karena bersambung dengan dhamir mutaharrik. Dhamir rafa mutaharrik. Nah, di sini ada istilah mutaharrik terkait dengan dhamir itu apakah berharokat ataukah sukun. Ada mutaharrik, ada sakin. Ini dari sisi yang lain. Ya. Jadi dilihat dari sisi yang mana? Ya, mutaharrik kalau dia berharokat, kalau dhamirnya sukun ya nanti disebut as-sakin. Ya. As-sakinu. Ini dhamirnya sukun. Ya. Kalau berharokat mutaharrik. Ini. Jadi dhamir rafa yang mutaharrik yang berharokat. At-ta'u ta'nya, ini dhamirnya. Dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi. Dhamir muttasil mabni dengan dhammah fi mahali raf'in, pada tempat rafa. Fa'ilun sebagai fa'il. Ya, ta'nya sebagai fa'il. Al-kafu, kafnya, dhamir kaf, dhamirun muttasilun. Dhamir muttasil mabniyun 'ala dhammi, mabni dengan dhammah fi mahali nasbin, pada tempat nasab. Maf'ulun bihi sebagai maf'ul bih. Wan nunu, adapun nunnya harfun dalun 'ala jama'atil inathi. Huruf yang menunjukkan pada jamak mu'annas. Ya. A'ta itu kunna. Aku memberikan pada kalian, para wanita. Ini. Hal yajuzu ayyakul al-qailu. Apakah boleh seorang mengatakan ro'aitu iyahum. Ro'aitu iyahum dengan munfasil iyahum. La yajuzu. Tidak boleh. Li'annal munfasila la yaqumu maqamal muttasili, karena munfasil, dhamir munfasil itu tidak menempati tempatnya muttasil. Ya, yang benar ra'aitu hum, dengan yang muttasil langsung ra'aitu hum. Ini yang benar karena ini tempat yang muttasil. Ya, tidak boleh menggunakan yang munfasil. Hal yajuzu ay yaqula hum ra'aitu? Apakah boleh mengatakan seseorang mengatakan hum ra'aitu? La yajuzu, tidak boleh. Li'annal muttasila la yaqumu maqamal munfasili, karena muttasil itu tidak menempati tempatnya munfasil. Hum di sini hum yang muttasil, hum yang sebagai maf'ul bih. Ya, bukan hum yang sebagai mubtada, bukan. Tapi ini hum di sini kaitannya dengan kedudukannya sebagai maf'ul bih. Jadi yang benar ra'aitu hum. Atau kalau dhamirnya mau ditaruh di depan, ya digunakan yang munfasil. Iyahum ra'aitu. Yang benar demikian. Ya, jadi keduanya di sini keliru. Ra'aitu iyahum, ini keliru. Hum ra'aitu, ini juga keliru. Yang benar, ra'aitu hum atau iyahum ra'aitu. Baik. Ganti. Siapa? Salah satu? Urut. A'rib. Qara'tul kitaba. Qara'a fi'lun madin mabniyun 'alal fathi. Qara'a fi'il madi mabni yang tetap di atas fathah. Mabni dengan fathah? Ini dengan fathah. Ya. At-ta'u dhamirun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Ta adalah dhamir mabni yang bomir mabni dengan goma, mabni dengan goma, yeah, pada tempat rofa sebagai fa'il. Yeah. Al-kitaba maf'ulun bihi mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu. Dan kitaba adalah maf'ul bihi yang mansub yang tanda nasabnya dengan fathah. Tambah satu kalimat. Madza law kunna qara'tul kitabu. Apa seandainya kita katakan qara'tul kitabu la yajuz, tidak boleh. Li'annal maf'ula bihi mansubun, karena maf'ulun bihi itu mansub. Ya, jadi yang benar qara'tul kitaba. Qara'tul kitabu tidak boleh. Ya, aku membaca kitab itu. Ganti. A'rib i'robkan iya huma ikramtu, kepada mereka berdua aku menghormati. Mereka berdua aku muliakan. Iya dhamirun munfasilun mabniyun ala sukuni fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Iya dhamir munfasil mabni dengan sukun pada tempat nasab maf'ulun bihi. Huma harfun yadullu 'ala musanna. Harfun yadullu 'ala musanna. Huma adalah harf yang menunjukkan musanna. Akroma fi'lun madhin mabniun 'ala fathah. Akroma fi'l madhi mabni dengan fathah. Fi mahali raf'in fa'ilun. At-ta'u dhamirun mabni dengan dhamma pada tempat rafa' sebagai fa'il. Ya. Untuk tambahannya, dhamir munfasil yang nasab seperti ini, iya huma atau yang semisalnya, secara asal ya, dalam menerjemahkannya itu tidak perlu dengan tambahan kepada, pada, atau yang semisalnya. Jadi sebenarnya secara asal artinya sama dengan, misalnya dengan huma atau iyaka, itu sama dengan anta, sama. Jadi artinya engkau, kamu, atau kalau iyahu ya artinya dia, sama dengan huwa ya, secara asal ya. Ini artinya sama, tidak ada tambahan kepada, pada, atau yang semisalnya. Adapun adanya tambahan semacam itu sesuai dengan konteks kalimatnya dalam bahasa Indonesia. Kalau memang dibutuhkan ditambah, boleh ditambah dengan kepada. Tapi kalau tidak, tidak perlu. Ini sebagai tambahan. Ya. Jadi iyaka, iyahu, semacam itu artinya bukan kepadamu, kepada dia, kepada anu, bukan. Karena kalau ada kepada itu berarti bukan dhamir. Ini. Arti secara asal, arti secara lafad ya, bedakan dengan penggunaan dalam kalimat. Tapi arti secara kata ini sama dengan anta, huwa, ana, semisal itu. Misalnya tadi iya huma akromtu, cukup mungkin mereka berdua aku muliakan. Sama kan? Mereka berdua aku muliakan. Tidak perlu dengan kepada atau untuk atau yang semisalnya. Boleh demikian ya. Ini ya. Artinya tidak harus dengan kepada itu ya, jangan disalahpahami ya. Jadi untuk menerjemahkan yang semacam ini, ya kalau memang cukup dengan dhamirnya saja, itu sudah bagus, sudah baik. Tidak perlu ditambahkan kata-kata yang lain. Tapi kalau memang membutuhkan, mungkin sesuai dengan fi'ilnya, harus ada kepada atau untuk atau yang semisalnya, ya ditambahkan tidak mengapa. Oke. Supaya tidak salah faham untuk dhamir munfasil yang nasab ini, dhamir nasab yang munfasil ini ya, dalam sisi arti atau makna. Jadi sesuaikan saja ya. Berikutnya ganti. Pada tempat nasab. Ya. Al-ha'u harfun dalun 'ala al-ghaibah. Ha ialah huruf yang menunjukkan atas pada ghaib. Pada ghaib. Ya, ghaibah itu ghaib. Orang ketiga. Kedudukan ketiga. Ya. Wan nunu tadullu 'ala jama'atil inat. Dan nun ialah penunjuk untuk jamak yang mu'annas. Ro'a fi'lun madhin mabniyun 'ala sukun. Ro'a ialah fi'l madhi yang mabni di atas sukun. Liittishalihi bi dhamir raf'il mutaharrik. Karena dia bersambung dengan dhamir rafa' yang terharakat. Watta'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Dan huruf ta ialah dhamir muttasil yang mabni di atas rumah pada tempat rafa' sebagai fa'il. Ya, itu kurang ro' ya. Ro'a, bukan ai, tapi ro'a. Kurang ro' dalam penulisan, dalam cetakannya. Berikutnya. Wal asahu an naqula iya la akramta au akramtani. engkau yang aku maksud. Ya, wasma'i ya jarah, dengarlah wahai jarah tetangga. Satu lagi. Ganti. Takulu li sahibika. Takulu li sahibika. Akramtuka. Ya. Aku memuliakanmu. Akramtuka. Memuliakanmu. Oh, takulu li sahibika. Engkau berkata pada temanmu, pada sahabatmu. Berkata kepada temanmu. Sahabatmu. Sahabatmu. Engkau yang memuliakan. Aku memuliakanmu. Aku memuliakanmu. Ya. Akrama fi'lul mati mabniu 'ala sukuni litisalihi. Litisalihi bi dhamiril raf'i mutaharriki. Mutaharrik. Ya. Akrama. Akrama fi'il mati mabni dengan sukun, dengan sukun karena bersambung, karena bersambung dengan dhamir rafa mu mutaharik taharik yang berharokat, yang berharokat. Ya, ya atta'u atta'u dhamir mabniun 'alal 'ala dhammi dhammi fi mahalli rafi fi fa'ilun fi fa'ilun. Ya. Ta'un domir mabni dengan doma, dengan doma pada tempat rofa, tempat rofanya fi'il sebagai fa'il, sebagai fa'il. Ya. Al-kafu domir mutasil mabniun alal fathi fi mahalin nafsin nasbin, nasbin maf'ulun bihi, maf'ulun bihi. Kaf kaf domir muntasil mabni dengan fathah, dengan fathah pada tempat nasab, tempat nasab sebagai sebagai maf'ulun bi. Ya, ada catatan kaki terkait dengan ucapan Arab tadi, iyyaki a'ni wasma'i ya jarah. Hadza mathalun min amsalil arabi. Ini adalah pepatah, ya, salah satu pepatah peribahasa di antara pepatah-pepatah dalam pepatah-pepatah orang Arab, bangsa Arab. Unzur kitab Al-Amsali li Abi Ubaidah. Lihat kitab Al-Amsal karya Abu Ubaidah halaman 65, Wal Fakhir kitab Al-Fakhir halaman 152, wa Mujamma'il Amsal kitab Mujamma'il Amsal jilid 1 halaman 49, wal mustaqsa kitab mustaqsa hal jilid 1 halaman 450. Berikutnya ganti. Zaidan akramtu. Zaidan maf'ulun bihi muqaddamun, muqaddamun mansubun wa 'alamatu nasbihi al fathatu. Ya. Zaidan ialah maf'ul bi muqaddamun didahulukan, maf'ul bi didahulukan mansub, mansub tanda nasabnya, dan tanda nasabnya sebagai fathah adalah fathah. Fathah akramtu Fi'lun madin. Fi'lun madin mabniyun ala sukuni litisali. Litisalihi bidamiri raf'in. Raf'in mutaharrik mutaharrikin. Ya. Akramtu fa fi'il madi. Fi'il madi mabni pada sukun. Sukun karena bersambung dengan dhamir rafa mutaharik yang berharokat. Rafa berharokat. Yang berharokat. Atau dhamirun mutasilun mabniyun ala dhammi fil fi mahalli rafin fa'ilun. Ta ialah dhamir mutasil mabni pada dhammah pada tempat rafa sebagai fa'il. Ya. Ganti. A'rif i'rafan iyyaka na'budu. Aku beribadah hanya kepadamu, aku beribadah. Iya. Dhamirun mutasilun mabniun ala sukuni. Iya adalah dhamir mutasil yang mabni dengan sukun. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Pada tempat nasab sebagai maf'ulun bihi. Al-kafu harfu khitabin li mudzakkari. Huruf khitab mudzakkar. Untuk laki-laki. Untuk mudzakkar laki-laki. Na'budu fi'lun mudhari'un marfu'un. Na'budu adalah fi'il mudhari' sebagai yang marfu'. Wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu dhahiratu. Dengan tanda rafa' adalah dhammah yang tampak. Wal fa'ilu dhamirun mustatirun wujuban. Takdiruhu nahnu. Dan fa'ilnya adalah dhamir mustatir wujuban dengan yang ditakdirkan wajib, takdirnya adalah takdir wajib yang takdirnya adalah nahnu. Ya. Ya, contoh-contoh i'rab. Ya. Yang berikutnya, warabtu iyyaka. Sahihun amla? Benar ataukah tidak? Hadzal mithalu ghairu sahihin. Contoh ini tidak benar. Li'anna yumkinul ityanu bi dhamiril muttasili. Karena memungkinkan bisa mendatangkan dhamir muttasil. Ityan itu mendatangkan dhamir muttasil. Wa idza amkanal ityanu bi dhamiril muttasili imtana'a al ityanu bi dhamiril munfasili. Jika memungkinkan, jika bisa mendatangkan dhamir muttasil, maka terhalang untuk mendatangkan dhamir munfasil. Fayumkinu ayyuqala, maka bisa mungkin dikatakan iyyaka dharabtu au dharabtuka. Jadi tinggal memilih iyyaka dharabtu ataukah dharabtuka. Ini kalau bisa mutasil, ya pakai yang mutasil, tidak yang munfasil. Demikian pula sebaliknya, kalau sudah digunakan yang munfasil pada tempat munfasil, maka yang digunakan yang munfasil, mutasil tidak bisa. Ini dharabtuka. Daraba fi'lan madin mabniyun 'ala sukuni liittisalihi bi dhamiri raf'in mutaharrikin. Daraba fi'il madi mabni dengan sukun karena bersambung dengan dhamir rafa' yang berharakat yang mutaharrik. At-ta'u dhamirun muttasilun mabniyun 'ala dhammi. Ta adalah dhamir muttasil mabni dengan dhammah. Fi mahalli raf'in pada tempat rafa' fa'ilun sebagai fa'il. Al-kafu kafnya dhamirun muttasilun mabniyun 'ala al-fathi. Dhamir muttasil mabni dengan fathah. Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi pada tempat nasab sebagai maf'ul bihi. Contoh yang berikutnya. La na'budu illa iyyaka. Kami tidak beribadah kecuali engkau, kecuali hanya kepada engkau. La nafiyatun. La di sini nafiyah, menafikan. Na'budu karena lanyan la nafiyah, maka dia tidak berpengaruh pada i'rab fi'il mudhari' sesudahnya. Fi'il mudhari'nya tetap marfu'. Ya. Na'budu fi'lun mudhari'un marfu'un. Fi'il mudhari' marfu'. Wa 'alamatu raf'ihi ad-dhammatu adh-dhahiratu. Tanda rafa'nya adalah dhammah yang tampak. wal fa'ilu dhamirun mustatirun taqdiruhu nahnu. Fa'ilnya adalah dhamir mustatir, takdirnya nahnu. Illa adatu hasrin. Illa ini adalah kata untuk hasr, untuk membatasi secara makna, ya, untuk menunjukkan pembatasan. La na'budu illa iyyaka. Kami tidak beribadah, kami tidak beribadah kecuali hanya kepada engkau, terbatas hanya pada engkau saja. Jadi maknanya demikian, tidak pada yang lain. Sehingga illa secara makna di sini disebut sebagai adatu hasr, untuk membatasi. Kemudian dhamirnya iyyaka, dhamirun munfasilun, dhamir munfasil. Mabniyun ala sukuni, mabni dengan sukun. Fi mahalli nasbin, pada tempat nasab. Maf'ulun bihi, sebagai maf'ul bih. Wal kafu dhami harfu khitabin. Kafnya pada iyaka, kafnya ini adalah huruf khitab, artinya menunjukkan untuk mukhatab, ya, untuk yang diajak bicara. Darabtu iyahunna, contoh yang berikutnya, darabtu iyahunna la yasihu, tidak benar. Wal asahu ayn naqula darabtu hunna, yang benar kita katakan darabtu hunna. Ada yang ditanyakan dari contoh-contoh ini? Dari pembahasan ini ada yang ditanyakan? Karena dengan illa, dengan adanya adatu hasyr, ini menjadikan dia harus munfasil. Tidak bisa illa ka. Ya. Kalau langsung dari fi'il na'budu langsung bomir, tanpa illa, tanpa adatu hasr, yang digunakan yang muttasil, na'budu ka. Ya, na'budu ka. Tapi karena ada adatu hasr, ada isim, ada kata yang lain, yaitu illa, adatu hasr ini, maka dia menjadi terputus dari fi'ilnya. Karena terputus, ya harus digunakan yang munfasil, tidak bisa yang muttasil. Jadi tidak bisa illa ka, illahu, tidak bisa digunakan yang munfasil, illa iyaka, illa iyahu misalnya. Ini. Jadi ini tempat untuk yang munfasil sesudah illa. Itu dulu, ada lagi? Ya, kalau tidak ada untuk malam ini, sampai ini selesai bab maf'ul bih. Yang berikutnya insyaallah bab masdar, kita lanjutkan pada waktu yang akan datang. Wallahu a'lam.